يرضي بالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Limaratus sebelas, dua belas, ya, 13, 512 sudah, ya, 513. Wa an Abi Muhammad, Fadala ibn Ubayd al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Muhammad. Namanya adalah Fadalah bin Ubayd al-Ansari. Jadi dia orang Ansar. Radiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman budiya idan salah." Tuba, tuba dari kata thayyib, bagus, baik, beruntung. Tuba ini juga menjadi nama sebuah pohon yang ada di surga, yang sangat besar sekali. Bahkan untuk mengelilingi pohon itu membutuhkan waktu puluhan tahun, ya, saking besarnya pohon tersebut. Namanya Tuba. Kalimat ini dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang mendapat hidayah masuk Islam. Maka Nabi katakan, Tuba, tuba bagi orang yang hudiya ilal Islam, mendapat hidayah masuk Islam. Berarti orang masuk Islam karena hidayah. Lantarannya banyak. Bisa membaca, bisa mendengar, bisa kawin, bisa kenalan, bisa macam-macam. Intinya hidayah. Maka orang yang bertemu, yang setiap hari bergaul dengan seorang ustaz sunnah salaf, kalau dia tidak mendapat hidayah dari Allah, maka dia tidak akan masuk Islam. Jangankan ustaz, sahabat, jangankan sahabat, Nabi, ya, Nabi Abu Thalib setiap hari bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib, maka dia mati dalam keadaan kafir. Ya, maka tepat yang disabdakan oleh beliau, liman hudiya. Ini lebih fasih daripada liman aslam. Ya, karena liman aslama seolah-olah mau masuk Islam atau tidak terserah dia. Hakikatnya mau masuk Islam atau tidak terserah Allah. Maka orang yang dikehendaki oleh Allah masuk Islam, tentu dia akan masuk Islam, walaupun sebelumnya dia adalah musuh Islam, sangat benci terhadap Islam, sebagaimana Umar, Khalid, Amr bin Auf, orang-orang Abu Sufyan, orang-orang yang memusuhi Islam. Tetapi karena Allah memberikan hidayah kepada mereka, akhirnya mereka masuk. Tuba liman hudiya ila Islam. Sungguh beruntung bagi orang yang mendapatkan hidayah sehingga dia masuk Islam. Yang pertama. Yang kedua, wa kana 'aysuhu kafafan. Hidupnya cukup. Pas-pasan. Lebih tepat disebut di sini pas-pasan. Ya. Artinya tidak hidup dengan berlebih-lebihan. Pas artinya sekedar memenuhi hajat. Dengan rizki yang dia terima dari Allah, dia tidak kelaparan, dia tidak kehausan, dia bisa menutup aurat, dia tidak kehujanan ketika hujan, dia tidak kepanasan ketika panas, karena mempunyai tempat tinggal. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Ya, pas hidupnya lepas, bukan pas-pasan seperti pengertian itu. Ya, pas mau butuh ada, pas mau makan enak ada, pas mau pergi haji bisa, pas mau umroh ada, pas mau pengen beli mobil mewah ada. Ya, bukan itu maksudnya. Pas yang dimaksud menutupi hajat dia. Hajat seorang manusia tidak sampai kepada mobil mewah, bertumpuk-tumpuk harta, rumah megah, kan tidak sampai ke situ. Ketika kita punya itu semua, tentu halal, tidak haram. Tetapi di sini Nabi ingin mengajarkan kepada kita kaum muslimin untuk merasa puas dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit sekali. Yang penting tidak kelaparan, tidak kehausan, bisa menutup aurat, tidak kepanasan, tidak kehausan, tidak kehujanan ketika panas dan hujan karena punya tempat tinggal. Wa qana'a, dan dia merasa puas. Dia merasa puas. Saya kira ini tidak mudah. Ya, jangankan hidup seperti ini, motor punya, bahkan mobil punya, bahkan rumah 2-3, tapi dia belum puas. Dia belum puas. Banyak sekali di kiri kanan kita. Kenapa? Karena yang dia lihat selalu yang di atas dia. Dia punya mobil 2, tapi yang dia lihat teman-temannya yang mobilnya 4-5, jauh lebih kaya dari dia. Bagaimana mau bersyukur? Maka salah satu cara, bukan satu-satunya cara ya, salah satu cara agar kita bisa bersyukur, bergaulah, dekatlah dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang cacat, orang-orang yang butuh bantuan. Tentu mudah bagi kita untuk bersyukur. Kita di hadapan kita seseorang yang tidak punya apa-apa, sementara kita punya. Tentu kita akan bersyukur. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Mereka kenal dengan orang-orang kaya, dikenal oleh orang kaya, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau dekat, bahkan sangat-sangat dekat dengan orang-orang miskin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadits hasan sahih. Ya, dua pengertian dari hasan sahih, di antaranya ada dua sanad, ya, yang satunya hasan, yang satunya sahih, atau ada satu sanad tetapi tidak diketahui apakah dia hasan apa sahih. Maka istilah yang beliau tulis adalah hasanun sahihun, ya, satu penamaan hadis yang diawali oleh beliau, At-Tirmidzi, murid terbaik dari Al-Imam Al-Bukhari. Sikul hadis. Hanya ada satu di sini. Sa'adatul mar'i fi kamali dinihi wa kafafi 'aishihi wa qana'atihi bima ataahu Allah. Kebahagiaan seorang adalah dengan kesempurnaan agamanya. Semakin seseorang agamanya sempurna, semakin taat, semakin jauh dari maksiat, semakin bahagia. Barangkali antum tidak percaya, buktikan. Ya, buktikan. Antum baru mulai ya menghafal Al-Qur'an. Ya, rasakan bagaimana Allah berikan ketenangan, kebahagiaan. Antum baru mulai belajar sunnah, menghafal hadis-hadis Nabi, rasakan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita di hati kita. Ya, kita tidak bisa ukur dengan kebahagiaan ketika kita mendapatkan gaji besar, mendapatkan keuntungan besar. Ya, tidak bisa dibandingkan. Ya, orang ketika berhenti dari kemaksiatan dan bertekad ingin melakukan ketaatan, Allah berikan kebahagiaan. semakin taat, semakin jauh dari maksiat, semakin Allah berikan kebahagiaan. Ya, maka siapa manusia paling bahagia di muka bumi? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Diikuti para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Diikuti oleh para imam yang mengikuti sunnah beliau. Antum tahu bagaimana keadaan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bertahun-tahun di penjara. Tapi apa yang keluar dari lisan Syaikhul Islam? Ini persaksian dari murid-murid kecilnya, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, ketika kami sedih, ketika kami merasa putus asa, karena memang khalifah waktu itu sangat membenci dengan dakwah sunnah, dakwah salaf, sampai pembesar sunnah yaitu Syaikhul Islam di penjara. Ya, sebelum khalifah Malik Nasir. Ya, Malik Nasir cinta kepada Syaikhul sebelumnya. Maka sedih Ibnu Qayyim melihat keadaan masyarakat yang penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah. Bahkan para ulama mengatakan keadaan kaum muslimin hari itu tidak jauh berbeda dengan keadaan kaum muslimin hari ini. Penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah. Maka Syaikhul Islam dimusuhi. Lalu kami berkunjung ke penjara, menjenguk guru kami Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kami berbincang, kami ngobrol. Ya, sepulang dari situ bahagia kami, semangat kembali. Ya, siapa yang memberikan semangat kepada Ibnu Qayyim, Ibnu Qadir, para ulama, Ibnu Abdul Hadi? Orang yang berada di penjara. Kalau kita kan kebalik, ya, masuk penjara, sabar pak ya, sabar ya di penjara. Ini kebalik, yang di penjara menasihati kepada orang yang di luar penjara. Kenapa? Kebahagiaan Allah berikan ke hatinya. Kenapa? Penuh dengan ketaatan. Dan ketaatan terbesar apa? Tauhid. Jauh dari kemaksiatan. Kemaksiatan terbesar apa? Syirik dan bid'ah. Maka kebahagiaan yang ada pada diri Syaikhul Islam mengalir ke murid-muridnya. Semangatnya mengalir ke murid-muridnya. Ini keadaan yang kita lihat. Ya, maka pas disebutkan oleh beliau di sini di bawahnya, sa'adatul mar'i fi kamali dini. Kebahagiaan seseorang itu karena apa? Kesempurnaan agamanya. Semakin sempurna agamanya, semakin taat, semakin jauh dari maksiat, semakin bahagia. Kemudian wa kafa fi 'aysihi. Hidupnya cukup. Ya. Karena kalau berlebih-lebihan kadang mendatangkan ketakutan. Karena hartanya banyak di mana-mana, maka penuh dengan ketakutan. Ya, hancur satu perusahaannya. Ya, nilainya ratusan juta, hancur bangkrut, sedih sekali. Dia lupa dia masih punya 11 perusahaan yang jauh lebih besar. Dia lupa itu. Yang satu dia tangisi, stres berat. Ya, betul nilainya ratusan juta atau mungkin miliaran, tapi dia lupa. Dia masih punya belasan yang lain. Ini ya. Orang yang semakin berlebih, maka semakin sedikit kebahagiaan. Sementara orang yang hanya punya sedikit, ya, seorang tukang ojek ketika dia punya tumpangan yang lumayan jauh, dikasih 150 ribu, girang bukan main. Ya, hanya 150 ribu. Dia nikmati betul. Ini kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang hidupnya cukup, pas. Sementara ini jarang Allah berikan kepada orang yang hidupnya berlebih. Wa qana'atihi bima atahu Allah, dan kepuasannya terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Diberikan mobil puas, diberikan di Allah berikan motor kepada dia puas, dan seterusnya. Selalu puas apa yang ada di hatinya. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia apa hadapi dengan rasa kepuasan. Kemudian 514 wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد الليالي المتتابعة Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam. Dalam beberapa malam berturut-turut. Bermalam di sini bukan berarti tidur di luar rumah. Artinya mengalami keadaan di malam hari. Beliau selama beberapa malam, maksudnya seperti itu, berturut-turut, mutatabi'ah, mungkin 3 malam berturut-turut, mungkin 4 malam berturut-turut, ya, tawiyah, dalam keadaan perutnya kosong, tidak ada makanan. Beberapa malam berturut-turut, al-mutatabi'ah. Ini persaksian dari Ibnu Abbas, seorang bocah yang dekat sekali dengan Nabi. Karena bibinya yaitu Maimunah nikah dengan Nabi, menjadi istri Nabi. Bahkan Ibnu Abbas pernah tidur bertiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Maimunah, kemudian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, Rasul dan bibiku Maimunah berbantalkan di panjangnya, aku berbantalkan di lebarnya. Ya, jadi panjang bantal itu tempat kepala Rasul dan bibiku Maimunah, aku di lebarnya. Ya, kemudian Nabi berdiri untuk sholat malam, kemudian aku mengikutinya di sebelah kiri Nabi, lalu Nabi menariknya dan diletakkan sebelah kanannya. Ini salah satu bukti bahwa Ibnu Abbas dekat sekali dengan Nabi. Tidur bareng dengan Nabi karena masih kecil ya. Ibnu Abbas umurnya 10 tahun ketika Nabi wafat. Berarti waktu itu mungkin 8 tahun, mungkin 7 tahun. Ya, nah, tentu wajar tidur bersama bibinya. Ya. Mahram gitu. Nah, persaksian Ibnu Abbas dilihat oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi selama beberapa malam itu berturut-turut perutnya kosong, berarti tidak makan malam. Ya, yes. Padahal Nabi sendiri yang mengatakan bahwa lapar itu, iya, teman tidur yang buruk. Artinya ketika tidur dalam keadaan lapar, tentu tidak enak. Ini dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidur dalam keadaan perut kosong. Wa ahluhu la yajiduna 'asha, dan ahli beliau, ahli yang dimaksud istri dalam beberapa lafaz, ahli yang dimaksud istri dalam beberapa lafaz, yang dimaksud adalah anak istri dalam beberapa lafaz, yang dimaksud keluarga, secara umum keluarga. Ya, yes. Kadang yang dimaksud istri di sini istri-istri Nabi, karena memang tidak ada anak, ya, yes, kecuali anak-anak bawahan. Adapun anak Nabi tidak ada, kecuali dari Khadijah, ya, yes, dan itu pun mati semua. Seluruh anak Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali hanya satu, yaitu Fatimah. Fatimah pun hanya beberapa bulan, 6 atau 7 bulan menyusul Nabi meninggal. Ya. Yes. Kecuali Maria, ya. Yes. Maria dari Kipti, ini punya anak satu bernama siapa? Ibrahim, ini pun meninggal belum sampai 2 tahun. Dan meninggalnya bertepatan dengan peristiwa Berhala. Dan orang-orang menganggap terjadinya gerhana ada hubungannya dengan kematian Ibrahim. Nabi menolaknya. Ya. Padahal sebagian orang-orang musyrik mau masuk Islam karena adanya gerhana itu. Ini bukti bahwa alam tidak ridho ketika anak seorang nabi meninggal. Maka mereka ingin masuk Islam karena alasan itu dan ditolak oleh Allah. Ya, karena keliru anggapan bahwa gerhana, banjir, gempa ada hubungannya dengan kematian seseorang, kelahiran seseorang, ini tidak ada hubungannya. Wa ahluhu la yajiduna 'asha, dan istri-istrinya tidak mendapati adanya 'asha. 'Asha makan malam. Ya, Isya, salat Isya. Kalau dengan fathah 'asha makan malam. Nah, selama beberapa malam berturut-turut istri-istri beliau tidak memiliki sesuatu yang bisa dimakan di malam hari. Tidak makan malam. Wa kana aktsaru khubzihim khubzus sya'ir, dan kebanyakan roti mereka, makanan mereka itu roti sya'ir, makanan waktu itu yang cukup sederhana. Inilah keadaan Rasul dan istri-istri beliau di mana menahan lapar selama beberapa malam. Dan riwayat seperti ini banyak kita jumpai dan sudah kita baca sebagiannya. Sama pada sini riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau juga mengatakan hadis hasan sahih. Sementara Tsariq bin Al-Bilali membawakan sumber lain yaitu Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan riwayat Ibnu Sa'ad. Fikul hadis yang pertama, bayanun li zuhdihi sallallahu alaihi wasallam wa taqalluluhu min ad-dunya wa sabruhu ala al-awwa'iha. Keterangan yang menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat zuhud, bahkan manusia yang paling zuhud. Kita harus simpulkan seperti itu, walaupun mungkin kita belum mendapatkan buktinya. Karena penilaian harus mengikuti Allah dan Rasulnya, walaupun kita tidak tahu. Ya, ada orang baru 3 bulan masuk Islam, tentu dia tidak kenal banyak tentang Abu Bakar. Tiba-tiba dikasih tahu oleh gurunya, oleh ustadznya, manusia paling mulia setelah para nabi adalah Abu Bakar. Tentu dia harus terima, walaupun dia tidak menyelidiki kenapa Abu Bakar menjadi orang yang paling mulia. Nah, begitulah. Jadi penilaian diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dalam hal ini tentu tidak syak lagi kita meyakini, mengatakan bahwa nabi manusia paling zuhud. Ya, walaupun dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, ya, teman-teman kita jauh lebih miskin daripada nabi misalnya, ya, tetap kita yakin bahwa nabilah manusia yang paling zuhud. Ya, karena sekali lagi zuhud tidak ada pada kendaraan, tidak ada pada rumah, tidak ada pada pakaian, tapi ada di hati. Ya, siapa yang paling tahu hati nabi? Tentu Allah Rabbul Alamin. Ya, karena Allah Maha tahu, menyatakan bahwa nabilah manusia yang paling zuhud. Beliau mengambil sedikit sekali dari dunia ini. Kalau beliau mau, beliau jauh lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Kalau beliau mau, beliau jauh lebih kaya daripada Nabi Daud, Nabi Yusuf. Kalau beliau mau, tapi beliau tolak. Pernah datang kunci-kunci berbendaharaan dunia ke hadapan beliau, meremeh, ingin diraih, ingin dipeluk, dan Nabi mengusirnya. Karena Nabi begitu zuhud. Nabi mengambil dunia ini sekedarnya, buat makan, buat minum, menutup aurat, melindungi diri dari hujan dan panas, itu saja. Ada kendaraan yang bisa ditumpangi untuk menuju satu tempat, cukup. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sama. Beliau dalam keadaan seperti ini sama, tidak pernah mengeluh. Ya, jangankan mengeluh, cerita kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, ketahuilah bahwa aku lapar, nabimu lapar, enggak pernah. Ya, beliau hanya mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, dan ini disukai. Siapa yang mengadu, mengeluh kepada Allah, ini disukai oleh Allah, daripada kita mengadu, mengeluh kepada manusia. Kecuali yang ada manfaat. Kalau kita ada manfaatnya, mengadu kepada seorang dokter, Pak dokter, saya sakit sebelah sini, nyeri, pusing sebelah sini, dan seterusnya, ini boleh untuk mendapatkan obat. tetapi mengadu yang sifatnya tidak ada manfaatnya, hanya sekedar apa istilahnya curhat, ya ini jangan. Apa faedahnya kita curhat? Ya, kalau mau curhat yang menyenangkan, gitu. Saya mau curhat nih, ada berita baik, saya lagi senang nih, saya tidak bisa merahasiakan kebahagiaan saya mau curhat, ya mau dengerin nggak? Nah, silakan, ya. Tidak disangka saya dapat hadiah 100 juta, ya barangkali kamu mau, ya separuhnya, seperempatnya. Nah, itu kan jurusannya baik, jurusannya jadi serapah, ya minimal ngajak makan apa? Itu kalau curhat sesuatu yang menyenangkan. Kalau curhat yang menyedihkan, yang tidak enak, ujung-ujungnya apa? Pinjam duit, ya, minta bantuan. Nah, maka curhat itu yang menyenangkan. Kalau yang tidak menyenangkan, curhatlah kepada Allah, mengadulah kepada Allah, mengeluhlah kepada Allah, Allah senang sekali. Ketika kita menangis, mengadu, merengek di hadapan Allah, Allah senang sekali. Berarti apa? Kita tikok kepada Allah. Kita percaya kepada Allah. Jangan sebaliknya, mengadu kepada sesama manusia. Kemudian fadilatun li azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak disebut secara khusus apa keutamaan Ummu Salamah, apa keutamaan Zainab binti Jahsy jelas ya, dinikahkan langsung oleh Umar bin Amir dari atas langit ketujuh. Ya, misalnya tidak disebutkan riwayatnya atau kita tidak tahu keutamaannya, maka dengan menjadi istri Nabi otomatis dia wanita pilihan. Karena apa? Karena tidak mungkin Nabi salah pilih. Maka ketika Nabi seolah-olah salah ya, yaitu nikah dengan riwayat menyebutkan min ajmalin nas, wanita tercantik di kaumnya. Ya, ternyata tidak beres wanita ini atau wanita ini ditipu. Kita pernah bahas beberapa kali kisah ini. Langsung diceraikan oleh Nabi. Malam itu ketika Nabi masuk ke kamarnya untuk pertama kalinya, dia mengucapkan ucapan yang buruk, maka Nabi langsung menyuruh para sahabat untuk memulangkan wanita ini. Beliau tidak memakai kata talak. Dari sini keluar hukum bahwa lafaz-lafaz pulang, kembalikan, dan seterusnya, maka ini jatuh talak apabila suami berniat mentalaknya. Apabila suami berniat mentalaknya, maka pasti jatuh talak, walaupun yang keluar dari mulutnya bukan kata talak. Ya, tapi pulang, kembalikan, dan seterusnya. Jadi talak itu ada di mulut suami, tidak ada di mulut istri. Maka istri mau puluhan kali minta talak kepada suami sehari, maka tidak jatuh. Ya, walillahilham, segala puji bagi Allah yang tidak menjatuhkan talak dari mulut seorang istri. Ya, jika talak itu akan jatuh dari mulut seorang istri, tentu rumah tangga sudah banyak sekali pisah. Cerai, ya, karena wanita, sebagaimana kita tahu, ya, lebih besar emosi daripada akal. Wataham muluhum al masyar ma'afun. Mereka, istri-istri Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, sabar menanggung penderitaan hidup. Lapar, kurang makan, dan seterusnya, mereka sabar. Ya, wa adamu tasakkuti minal hal, tidak marah, tidak menolak takdir. Ya, mereka menerimanya. Ya, adapun peristiwa mereka minta tambahan belanja, itu baru sekarang. Ya, tidak bisa disimpulkan. Ini menunjukkan bahwa istri-istri Nabi kurang bersyukur. minta tambahan belanja. Itu terjadi sekali. Karena apa? Karena istri-istri Nabi, wanita yang sangat mulia, mereka bukan malaikat, masih manusia. Maka sekali waktu berbuat salah, namanya manusia. Ya, maka ketika turun ayat yang menantang mereka mau tambahan belanja apa cerai, maka mereka bertaubat. Terlebih ketika Abu Bakar dan Umar menasihati kedua putri mereka masing-masing yang dua-duanya adalah istri Nabi, lalu keduanya bertaubat diikuti oleh istri-istri Nabi yang lain, maka selesai permasalahan. Ya, berarti wanita-wanita terhormat, laki-laki terhormat, tidak harus dia tanpa dosa. Ya, artinya ketika dia masih menjadi manusia, tentu pernah berbuat salah, keliru, dosa. Kemudian yang terakhir, bayan li fusunatil 'aysi allati kanu yahyunaha لأنهم لم يعيشوا ليأكلوا ويتمتعوا كما تمتع الأنعام. Ini menunjukkan bahwa kehidupan mereka, Rasul, istri-istri beliau, para sahabat, kehidupan mereka penuh dengan penderitaan. Karena mereka hidup di muka bumi ini tidak bertujuan buat makan-makan, minum, jima, kama tamatta al-an'am, sebagaimana binatang, terutama binatang ternak. Apa tujuan hidup binatang? Makan, kawin, tidur. Itulah binatang. Dan manusia tidak. Maka bagaimana kehidupan Rasul dan para sahabat tidak seperti itu? Ketika mereka makan, karena memang butuh makan. Ketika mereka minum, karena memang harus minum. Ketika mereka nikah, karena memang harus nikah. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya apa? Bal'asu du'asan lil'islam. Mereka hidup untuk mendakwahkan Islam ini. Jadi tujuan mereka hidup setelah mereka masuk Islam adalah berdakwah di dalam Islam ini. Wa umatan lit tauhid, untuk menegakkan dakwah tauhid, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah. Maka Allah angkat sebutan mereka, Allah angkat derajat mereka, sementara Allah bantingkan, Allah turunkan derajat musuh-musuh mereka. Allah binasakan musuh-musuh mereka. Allah angkat mereka. Ya, siapa musuh mereka? Abu Jahal, Abu Lahab, hancur ketika mereka masih hidup. Ya, hancur. Bahkan sebagiannya masuk Islam. Abu Sufyan, Khalid bin Walid. Lebih dari itu apa? Romawi dan Persia. Lebih dari Abu Jahal, Abu Lahab. Dihinakan musuh-musuh mereka. Sementara mereka, Allah angkat tinggi-tinggi derajat. Kenapa? Karena mereka hidup membela agama Allah, berjihad, taat kepada Allah. Ya, tidak seperti kita hari ini kembali. Karena kita terus mencari dunia. Seolah tidak ada hidup lagi selain dunia ini. Maka Allah tinggikan musuh-musuh kita. Allah bikin tinggi Amerika, Jepang, Jerman. Ditinggikan oleh Allah. Siapa yang bikin mereka tinggi kalau bukan Allah? Kalau mereka berusaha dengan sekuat tenaga, tapi Allah tidak izinkan, tentu tidak akan. Karena Allah mengizinkan mereka. Allah angkat mereka. Sebaliknya, Allah merendahkan kaum muslimin. Allah bikin kaum muslimin kita semua miskin, terpuruk, terjajah, lemah. Kenapa? Karena kita mencari dunia. Karena kita tidak berjihad. Karena kita meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita meninggalkan ketaatan terbesar, apa? Tauhid. Kita melakukan kemaksiatan terbesar, apa? Syirik. Itulah umumnya kaum muslimin di muka bumi hari ini. Ya. Maka jangan ada pertanyaan kenapa? Sudah jelas. Kenapa kaum muslimin seperti ini? Bukankah kita sholat? Bukankah kita puasa? Bukankah Jepang, Amerika, Jerman tidak ada yang sholat? Jawabannya tadi. Kita sholat, tapi kemaksiatan terbesar dilakukan oleh kaum muslimin. Sholat penuh dengan bid'ah. Ya. Berdoa kepada Allah hari ini. Hari ini, ya Allah. Besok, ya Rasulullah. Besoknya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syirik. mencampur adukkan, memohon kepada Allah bersama dengan yang lain. Syirik menyekutukan Allah. Kemudian 515. Wa an Fadalah ibn Ubay radhiyallahu anhu. Dari Fadalah bin Ubay, seperti hadis yang sebelumnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat mengimami manusia kaum muslimin, ia khirru rijalun min qamatihim fi shalah, ada beberapa orang yang ketika berdiri itu jatuh, tersungkur jatuh. Salat kan berdiri, mungkin agak lama Nabi membaca ayat, mereka berdiri itu jatuh. Kenapa? Minal fataqa, karena lapar. Saking laparnya, perut kosong, lemah, maka mereka terjatuh. Ketika salat ini persaksian dari Fadalah bin Ubay. Siapa yang terjatuh ketika berdiri salat itu? Wahum ashab suffah. Mereka adalah ashab suffah, orang-orang ahli suffah, orang-orang jauh dari Yaman, dari Mesir, dari Irak, yang tinggal di Madinah. Tentu Madinah tidak ada penginapan, hotel, segala macam. Iya, bahkan menumpang di penduduk Madinah juga tidak memungkinkan. Maka mereka hidup di emper masjid. Mereka tidur di emper masjid. Yes, padahal antum tahu di Madinah kalau musim dingin seperti apa dinginnya. Yes. Ah, sebagian ahli sufah ini ketika berdiri sholat terjatuh karena lapar. Hatta yakul al-a'rab, lalu orang-orang Arab Badui mengatakan, menyangka, haulai majanin. Oh, masukkan jin, ayan, surupan. Karena mereka, setahu mereka, orang yang sering pingsan itu masukkan jin. Ini menunjukkan apa? Bahwa ahli sufah ini tidak mengadu, ya. Dia tidak cerita kemana-mana. Saya lapar. Kalau ngomong begitu, tentu mereka tahu. Oh, lapar. Pantesan jatuh. Enggak cerita. Maka orang-orang Arab Badui yang tidak tahu keadaan mereka, karena memang rumahnya jauh, ya, sekali waktu datang ke Madinah, ke kota, menyangka mereka kemasukan jin, menyangka mereka ayan, berpenyakit. Ini menunjukkan pula bahwa tidak zahirnya, ya, mengkiaskan dengan zahir tidak selamanya benar. Ya, maka kita jangan bersuudzon dengan apa yang kita lihat di dunia. Wa idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihi. Setelah selesai salat, Nabi mendekati mereka dan bersabda, "Lau fa'lamu ma lakum min dallahi ta'ala." Seandainya kalian tahu apa yang akan menjadi milik kalian di sisi Allah kelak. Seandainya kalian tahu apa yang akan kalian dapati nanti di sisi Allah, la ahbabtum an tazdadu wafatan wa azab. Kalian pasti ingin lebih miskin dari ini, lebih lapar dari ini, lebih sengsara daripada ini. Kalau kalian tahu apa yang akan Allah berikan atas kesabaran kalian dari kemiskinan kalian, kesengsaraan kalian, ya, kalian sabar, maka Allah telah simpan pahala besar, kebaikan besar yang akan Allah berikan kepada kalian kelak di akhirat. Ya, kalian tidak tahu kan? Kalau kalian tahu, kalian ingin kalian lebih menderita, lebih lapar lagi, lebih sengsara lagi. Ya, dari sini kita tahu bahwa segala kesengsaraan hidup, penderitaan hidup kita di dunia ini akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah kalau kita sabar. Ya, kalau tidak sabar, Kalau tidak sabar, dapat apa? Impas, tidak dapat apa-apa, tidak. Dapat dosa. Dapat dosa. Karena sabar wajib. Ketika kita melakukan kewajiban, salah meninggalkan kewajiban dosa. Ya, maka jangan dianggap kalau sabar dapat pahala, kalau nggak sabar nggak dapat apa-apa, keliru. Sabar dapat kebaikan, nggak sabar dapat dosa. Karena sabar sekali lagi wajib. Sama hadis ini dia Imam At-Tirmidzi dia mengatakan hadis sahih. Sementara selain itu Al-Hilali membawakan sumber lain di antaranya Ahmad, Abu Nu'aim, Ibn Hibban dan At-Tabrani. Fikul hadis yanbaghi 'ala al-mar'i 'inda al-'adab an-nadhru ila ma udhkira lahu min al-ajri دون التألف على ما فاته من بقيته. Diharuskan bagi seorang ketika tidak punya sesuatu, miskin, tidak punya uang dan seterusnya, dia melihat, dia meyakini bahwa dia punya simpanan pahala. Dengan demikian dia tidak akan bersedih. Ya, ketika dia keinginannya tidak tercapai, ya apa yang diidam-idamkan jauh dari kenyataan, bughiyahnya itu, keinginannya itu, irodahnya itu, bughiyahnya itu tidak sampai, dia tidak terlalu sedih. Karena apa? Ada simpanan. Maka syarat ini semua apa? Beriman. Maka lihat para sahabat ketika Nabi bersabda seperti itu, hilang kesedihannya. Langsung hilang kesedihannya. Karena apa? Karena mereka beriman kepada Nabi, yakin betul sikol, betul kepada Nabi. Adapun Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul dengar berita gembira dari Nabi, enggak berpengaruh dalam hati mereka. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi, tidak percaya kepada ucapan Nabi, tidak sikol kepada Nabi. Adapun para sahabat ini begitu sikolnya kepada Nabi. Ketika Nabi mengatakan surga tidak dari pahala, mereka tenang. Dan mereka begitu percaya tiko kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian bayan li ma'isyati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kanu alaihi min az-zuhri wa husulati al-'aishi ma'a as-sabri wa 'adam as-syaqwa. Keterangan tentang bagaimana kehidupan para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kesulitan mereka, kesengsaraan hidup mereka, sementara mereka bersabar dan tidak mengeluh. Ya, maka ketika ada orang yang mengeluh, yaitu Qubbah bin Hurat, ketika mengeluh kepada Nabi, ketika Nabi sedang duduk di naungan Ka'bah, maka Nabi menasihati Qubbah bin Hurat bahwa engkau jangan berkata-kata. Allah pasti akan menangkan agama ini sehingga aman orang yang masuk Islam ini. Maka seorang yang berkendara dari Sana'a sampai Hadramaut jarak yang sangat jauh, tenang, aman, karena Islam ini menang. Padahal Nabi dalam keadaan tidak sanggup menolong Qubbah, Yasir, Amar, Bilal, budak-budak yang disiksa oleh tuannya karena masuk Islam. Nabi tidak sanggup menolongnya. Tidak bisa. Nabi tidak menolong. Nabi hanya melihat saja. Tidak sanggup menolong. Posisinya lemah. Dalam keadaan lemah seperti itu, Nabi tetap besar harapannya. Nabi mengatakan, La yutimmanallahu hadzal amr. Allah pasti akan menangkan Islam ini. Berarti beliau sikap kepada Allah pembudaan. Kemudian laisa kullu dhunun 'ala al-qiyas wal a'rabu dhannat annahum saqatu li dhununin bihim li annahum qatu ma ra'u 'ala ma 'alimu. Dhan itu tidak semua dhan itu berarti qiyas. Ya, orang Arab Badui menyangka bahwa ahli Kufah ini sering jatuh pingsan karena melakukan haji. Ya, mereka mengkiaskan dengan apa yang mereka lihat selama ini. Selama ini mereka melihat orang pingsan karena ayah melakukan haji. Ya, wa hadza yadullu anna tashabuha fi surah al-kharijiyyah fil qiyas la yuhsabah. Ini menunjukkan bahwa persamaan bentuk secara zahir, secara kharijiyah, secara luarnya lalu dikiaskan, ini belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Maka kias yang diambil oleh orang-orang Arab Badui ternyata tidak benar. Ya, karena mereka tidak tahu bahwa ahli kufah itu pingsan karena lapar. Kemudian man hakama ala zahir umur la yu'aqabu wa la yu'adab idha ayana binafsihi. Barang siapa yang menghukumi sesuatu berdasarkan zahirnya, maka dia tidak dosa, dia tidak tercela. Ya, maka kita disuruh menghukumi sesuatu berdasarkan zahir. Ya, walaupun tidak benar, tapi tidak tercela. Kan Nabi tidak menyalahkan, para sahabat tidak menyalahkan ucapan orang Arab Badui, karena memang menghukumi secara zahir. Secara zahir orang yang sering jatuh biasanya melakukan haji. Gitu ya. Maka Nabi juga tidak mencela seseorang yang mencela Ka'ab bin Malik ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Dikatakan munafik dan seterusnya, Nabi tidak menyalahkannya karena secara zahir yang tidak ikut berperang sementara dalam keadaan sehat, maka dia munafik. Maka dalam Islam diajarkan menghukumi seseorang berdasarkan zahir. Yang terakhir, hifz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tadhibi qulubi ashabi wa atba'i lima yasma'unahu min al-kalam alladhi yasihu ilaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian untuk melembutkan hati para sahabatnya, para pengikutnya. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar dari lisan beliau cacian, makian dan seterusnya. Wallahu'ala. Nabi satu lagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi tentu orang-orang Madinah lebih dekat kepada keturunan Nabi. Kan gitu. Tentu ini kita tidak jadikan hujjah. Sebab tidak ada jaminan bahwa keturunan Nabi pasti ahli surga, pasti ahli sunnah, pasti baik, ya. Kerabat dekat Nabi pasti orang soleh, tidak. Kita lihat siapa Abu Lahab, paman Nabi. Siapa Abu Thalib, paman Nabi. Ya. Padahal mereka adalah keluarga. Dalam hadis mengenai perintah agar imam meringankan sholat karena di belakangnya ada anak-anak, orang sakit, orang tua dan seterusnya, apakah ini berarti bahwa orang-orang sakit wajib ke masjid untuk berjamaah? Wajib tidak, hanya kebiasaan para sahabat tetap ke masjid. Ya, maka ucapan Abu Hurairah bahwa ada seorang yang dipapang oleh dua orang untuk dibawa ke masjid untuk ikut sholat di masjid. Ini pemandangan yang biasa. Tentu dia sakit. Kalau tidak sakit, tentu tidak akan dipapang oleh dua orang. Tetapi hal itu dilakukan untuk sholat berjamaah di menunjukkan bahwa para sahabat menganggap, meyakini bahwa sholat berjamaah di masjid wajib. Hal-hal yang boleh, misalnya mengadu kepada dokter sakit sebelah sini. sini, nyeri sebelah sini, ini boleh. Karena ada tujuan baik. Ah, begitu juga nasihat. Bila datang kepada seseorang, kepada syekh, kepada seorang ustaz, ya, saya mempunyai sifat begini, begini, begini, begini, bagaimana baiknya? Nah, tentu boleh. Maka yang tidak baik tadi sekedar curhat. Ya, jadi tidak ada maksud apa-apa, sekedar curhat. Kadang-kadang ngadu ke ustaz begitu. Katanya mau nanya gitu. Tapi curhat doang gitu. Mau ngomong sampai setengah jam gitu. Dia doang ngomong, ya. Seolah enggak minta jawaban. Mau curhat doang. Ya, tentu mestinya ya cukuplah ngomong mungkin 15 menit, 10 menit. Habis itu gantian mendengarkan nasihat. Ya, ini enggak ngomong terus. Jadi tujuannya memang curhat gitu. Udah keluar semua lega. Ya. Punya anak sudah waktunya menikah tapi belum punya calon. Bagaimana sikap orang tua sebaiknya? Carikan calon, carikan jodoh. Ini salah satu kewajiban orang tua. Mana dalil? Mana contoh? Umar sampai datang ke Abu Bakar menawarkan anaknya Hafsah yang janda itu, datang ke Utsman menawarkan. Ya, Abu Bakar menjawab, aku belum kepikiran untuk nikah lagi. Datang ke Utsman, diam saja. Kata Umar, aku datang ke Abu Bakar, ditolak, aku sakit. Aku datang ke Utsman, dia nolak Hafsah, dia diam saja, aku lebih sakit. Gitu. Berarti Umar, manusia terbaik ini, panutan kita, manusia terbaik itu Abu Bakar, mencarikan jodoh buat anaknya. Ditawarkan ke siapa? Ke teman-temannya. Ya, Abu Bakar kan temannya. Utsman temannya, begitu. Bukan hanya anak temannya, ya, tapi teman-temannya, ya, nikahin anak saya, nganggur, ya, bahasa kita lah kita, ya, kita. Dan akhirnya dinikah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baru Abu Bakar bilang sama, aneh bukannya nggak mau sama anak. Antum gitu, ya. Sama Hafsah aneh bukannya gak mau, ya. Aku tahu Rasul naksir sama Hafsah. Bahasa kurang lebih gitu, ya. Rasul sering nyebut-nyebut Hafsah. Nah, berarti mencarikan jodoh buat anak-anaknya sudah. Jangan kita biarkan dia cari sendiri. Kalau dia cari sendiri menurut apa yang di angan-angan dia, di otaknya, di pikirannya. Sementara yang dia tonton televisi, yang dia baca koran, ya bukan kisah tentang sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apakah hadis tadi yang berkenaan itu abbas dan mampu waktu saat ada mabit, dari sana? Nggak bisa. Karena mabit dengan contoh Ibnu Abbas tadi beda. Contoh Ibnu Abbas tadi di mana? Di rumah. Di rumah. Dan tidak ada kesengajaan dari Nabi. Ya. Ah, nginep di rumah aneh. Ntar kita siap melayan jamaah. Nah, ini tidak ada. Ya, kebiasaan kaum muslimin yang taat kepada Allah, malam bangun berjamaah otomatis. Adapun mabit hari ini diumumkan di masjid tertentu, di malam tertentu, bahkan imamnya diumumkan siapa, jelas ini beda. Dan tidak pernah ada di sebagian zaman, kecuali di negeri kita ini semenjak mungkin 15-20 tahun yang lalu. Yes. Maka beberapa masyayikh yang datang ke negeri kita dikabari dengan hal seperti ini kaget, baru kali ini ada. Ya, sebelumnya tidak pernah ada. Berarti menyamai Ramadan. Itu kan sama dengan sholat tarawih. Ya, menyamai Ramadan sama dengan sholat tarawih. Apa bedanya dengan sholat tarawih? Karena sholat tarawih bisa di awal malam, bisa di akhir malam. Ya. yaitu tidur di masjid rame-rame, nanti jam 2:30 bangun, sholat berjamaah, yang mulai berjamaah. Jadi, itu mereka sebut dengan mabi. Ya. Padahal mabi sendiri bermalam, ya. Mabi, ya. Malam bid'ah. Orang yang sering kentut saat sakit perut, bolehkah menahan kentutnya saat sholat? Nah, tidak disukai, ya. Nabi menyuruh membatalkannya dan berwudu. Ya, tidak disukai. Adapun dia menahan sampai salam dan ternyata tidak kentut, tentu sholatnya sah. Tetapi hal ini tidak disukai. Dikisahkan dalam hadis bahwa ada sahabat yang menyesal di masa tuanya karena dia melakukan puasa sunat secara intensif. Apa faedah dari hadis tersebut? Nah, hadis ini pernah kita baca, yaitu Abdullah bin Amr bin As, di mana Abdullah bin Amr bin As berjanji di hadapan Nabi untuk puasa setiap hari, ya, sholat malam sepanjang malam. Lalu Nabi menasihati, jangan, puasalah 3 hari setiap bulan, cukup, berarti engkau telah puasa setiap hari. Karena manja'a bil hasanati falahu asyru amsalih, barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka dibalasnya 10 kali lipat. Kalau berpuasa 3 hari setiap bulan berarti 3 kali 10, 30, berarti setiap bulan dia puasa 30 hari, maka cukup itu. Abdullah mengatakan, aku sanggup lebih dari itu ya Rasul, tolong tambah lagi. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu puasalah sehari berbuka 2 hari, puasa sehari berbuka 2 hari, puasa sehari berbuka 2 hari. Ini bagian dari sunnah yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah mengatakan, aku sanggup lebih dari itu ya Rasul, tolong tambah. Nabi mengatakan, kalau begitu puasalah seperti puasanya lebih dahulu, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Ya, Abdullah mengatakan, aku sanggup lebih dari itu. Kata Nabi, tidak ada yang lebih dari itu. Maka puasa yang lebih dari puasa Nabi Daud tidak boleh. 2 hari puasa sehari tidak misalnya, atau 3 hari puasa sehari tidak, ini tidak boleh, haram. Yang terbaik Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Itu dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya, sampai usia lanjut dia tidak kuat lagi, berat sekali, tua, mungkin 80 tahun, 85 tahun tidak sanggup lagi. Maka dia menyesal, ya, dia menyesal, alangkah baiknya seandainya aku menerima tawaran Rasul. Ini menunjukkan bahwa para sahabat ketika sudah berjanji di hadapan Rasul maka tidak berani mengingkari, karena ini janji di hadapan. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika kita mengalami masa-masa futur? Manusia, ya, tidak mungkin keadaan manusia sama. Maka adalah ada kalanya kita malas, capek, lelah. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksakan diri. Ya. Nabi mengancam bagi orang yang berlebih-lebihan dalam ibadah bahwa dia akan dikalahkan. Karena itu, apa yang kita sanggup lakukan, lakukan. Apa yang kita tidak sanggup, kita mohon ampun kepada Allah. Jangan memaksakan diri. Ya, pembahasan ini sudah lewat kita baca. Apakah makmum masbuk tetap disunahkan membaca doa iftitah. Ini khilaf banyak ulama tentang bacaan Al-Fatihah. Para ulama mengatakan seandainya tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka tinggalkan iftitah. Sebagian mengatakan bahwa iftitah wajib. Pendapat yang rajih memang iftitah wajib. Tapi kewajiban kan tidak sama. Kewajiban tidak sama. Kewajiban memelihara jenggot tentu tidak sama dengan kewajiban sholat. Kan bertingkat. Maka kewajiban membaca Al-Fatihah jauh lebih besar dari kewajiban membaca doa iftitah. Maka jika sekiranya tidak keburu baca Al-Fatihah, maka tidak usah membaca iftitah. Bahkan sebagian mengatakan, dan saya kira ini pendapat yang lemah, tidak usah baca bismillah, tidak usah baca ta'awudz, langsung alhamdulillah. Ini pun ada yang berpendapat seperti itu. Rasulullah pada haji wada berbicara di hadapan ribuan kaum muslimin. Bagaimana penyampaian agar penyampaiannya agar didengar oleh semua orang karena belum ada pengarah. Penyampai. Jadi ketika Nabi mengatakan ya ayuhan nas, maka ada orang teriak sebelah sana, ya ayuhan nas. Ini diikuti oleh para imam. Karena imam-imam ahli hadis itu datang ke majlisnya puluhan ribu. Bahkan yang hadir di majlisnya Imam Bukhari ratusan ribu orang. Belum ada pengeras suara. Maka ketika Imam Bukhari mengatakan haddatsana Yahya bin Ma'in, maka sebelah situ teriak haddatsana Yahya bin Ma'in. Sebelah sana lagi teriak haddatsana Yahya bin Ma'in. Ya, ribet benar. Nah, itu dulu. Alhamdulillah Allah berikan nikmat yang begitu besar. Ngomong sekali terdengar kemana-mana. Nah, sampai hari ini masih dilakukan di mana? Mubalik itu, penyampai itu. Masih dilakukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya, Imam Allahu Akbar, ada yang teriak Allahu Akbar. Mestinya kurang tepat ya. Karena sudah kedengeran kemana-mana. Masih diteruskan kebiasaan itu. Karena memang berabad-abad seperti itu. Ketika ditemukan pengeras suara, kebiasaan itu masih diteruskan. Ya, kita lihat hari ini di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Bolehkah kita berbangga hati di dalam hati tanpa diucapkan? Dalam hal saya lebih baik dari mereka karena mereka tidak mengenal sunnah dan sehari-hari melakukan bid'ah. Ketika ini bernada syukur, maka ini baik. Tetapi bernada ujub, ada kalanya kita ujub. Ya, dia memang tidak ada apa-apanya dibanding saya. Ya, dia bodoh, dia ini. Ya, tapi bilang saya yang pintar aja, dia maja. Itu ada di hati kita. Ya, orang tidak ada yang tahu. Ini ujub. Ujub ada kalanya diucapkan, ada kalanya terpendam di hati. Ini dua-duanya tidak benar. Dua-duanya tidak baik. Walaupun yang diucapkan tentu lebih besar dosanya daripada yang disembunyikan. Ya, dan karena itu para imam selalu memohon kepada Allah agar tidak diberi sifat ujub, bangga diri, karena merasa lebih kaya, lebih pintar, lebih gagah dan seterusnya. Iya, kalau sifatnya bangga diri. Jadi mengecilkan orang walaupun di dalam hati. Maka dalam prakteknya dia tidak suka dengan pendapat orang. Dia tidak mau mendengarkan pendapat orang. Karena dia mengira pendapat dirinya lah yang paling hebat. Dia tidak mau dengar lagi pendapat orang. Apakah jika sudah talak 1, 2, dan 3 seorang istri wajib menutup aurat di hadapan suami? Talak satu sudah wajib menutup aurat. Seorang suami mentalak istrinya talak satu, maka detik itu juga istri harus menutup auratnya karena sudah bukan istrinya. Ya, yes. Sudah tidak boleh sekamar. Gitu. Tapi masih serumah, masih serumah. Kewajiban suami masih ya, memberi nafkah sampai 3 kali puruk, ada 2 tafsiran, 3 kali suci atau 3 kali haid. Jadi ngapain? Untuk apa masih serumah? Jawabnya, untuk memberi kesempatan rujuk. Oleh karena itu, membuka auratnya jangan, tidur sekamar jangan, tapi jima boleh gak? Boleh, otomatis rujuk ya. Memang biar jima, biar rujuk gitu loh. Biar rujuk dengan cara jima. Maka rujuk antara suami istri yang sudah talak itu dengan cara jima. Dengan jima otomatis rujuk. Ya, maka tidak boleh tidak niat rujuk tapi jima. Bahkan masa idahnya tinggal sehari lagi. Ya. Terakhir dah terakhir, nggak boleh, nggak boleh seperti itu. Habis itu bisa, nggak boleh. Arab. Kalau dia jima, ya otomatis balik lagi suami istri. Seperti biasa, nggak ada yang tahu. Mertua nggak tahu, orang tua nggak tahu, saudara nggak ada yang tahu. Karena dia menjatuhkan talak di kamar, di rumah. Itu rumah tangga itu seperti itu. Orang tua nggak tahu, ada yang tahu. Harus rujuk lagi. Tapi jangan lupa bahwa rumah tangga itu sudah punya satu talak. Nggak akan hilang selama-lamanya. Sudah punya satu talak. Nanti 7 tahun berikutnya menjatuhkan talak lagi, maka jadi talak 2. Talak 2 dengan talak 1 sama persis. Nggak ada perbedaan, cuma masalah hitungan saja. Nah, kemudian rujuk lagi. Kemudian 11 tahun kemudian talak lagi. Berarti talak 3, maka harus pisah selama-lamanya. Jangankan rujuk, nikah lagi saja nggak boleh. Ya, rujuk apalagi nggak boleh, kecuali istrinya itu sudah nikah dengan orang lain, sudah dijima orang kedua itu, suami kedua itu, dan sudah dicerai dan sudah habis masa idahnya, baru boleh nikah lagi dengan suami pertama tadi. Tentu ini sulit sekali, karena tidak boleh rekayasa. Ya, karena itu. Jangan main-main dengan talak 3. Udah talak 1 aja. Gitu ya. Suami istri tentu ada sesuatu, maka jatuh talak. Oh, namanya bersih. Jangankan kita, Nabi pernah menjatuhkan talak. Kepada siapa? Kepada Hafsah. Hafsah ditalak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa madu itu yang ada dalam surat At-Taqri. Ditalak oleh Nabi. Ditalak, betul ditalak, jatuh talak. Nah, setelah Nabi diberitahu oleh Jibril bahwa Hafsah adalah istrimu nanti di surga, maka Nabi merujuk kembali. Hafsah dirujuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi pun ada talaknya, menjatuhkan talak. Maka talak tidak tercela secara mutlak. Bahwa tidak talak lebih baik dari talak, betul. Tetapi talak tidak tercela secara mutlak. Oh, jadi akhiri kita. Assalamualaikum.